gara-gara materi suakhiri ditinggal kari pemadon usaha angkat di luar negeri cari hari bantu nilai dengan apa akhiri kiam sira kawilara takdiran bisa berkaya tingkai selewa-lewa nang apa teka sira megat kita. Terus bisa berkaya sampai megat negara. Ampun, sung jauh ampun. Oh kan, orang begini. Jiwa raga kesiksa kuri rasa percuma aduh sira ku tega apa wis kelening sumpah nang apa akhiri kiam sira kawila tiram bisa berkaya tingkai selewa-lewa nang apa teka siram begat kita. Hai, jadi si mamu mas kini baik kasar bongkul ular re maka tebar re siapa mananya ke? Tapi kawan dikompale. Ya Allah, siro tiga kewilara nikah. Ya buka terumbu tangga cukup sampai dingin. Sekian kakak balik. Balik di waktu. Permisi yang lain. Ampun, sung jauh ampun. Oh kan, orang begini. Rasa percuma aduh lo sira ku tega apa wis kelening sumpah nang apa akhiri kiam sira kawilara takdiran bisa berkaya tingkai selewa.